الفتاح يا عليم يا الله يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا عظيم يا فتاح يا عليم يا الله يا رحيم يا أرحم Dalam semua tindakan kita, niatkanlah kerana Allah, agar kita mendapat berkat dalam senang ataupun susah. Dalam setiap amalan kita, mulakanlah dengan berdoa, bersungguhlah dalam usaha, berbuatlah yang sebaiknya. Ucaplah Alhamdulillah. Jika susah beristighfarlah. Astaghfirullahalazim. Tawakkallah kepadanya. Tawakkalna ala Allah. Tawakkalna ala Allah. Tawakkalna ala Allah. Wala hawla wala quwata illa selain darinya.